Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشَرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَكُمُ اللَّهُ وَبَارَكَ اللَّهُ فِيكُمْ Kalau kita bercari al-jadi suisari ketika itu adalah Tuhsyaih Muhammad Ibn Amtid Aziz Sulaiman Al-Qur'awi rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca sebaris dari Ibn Umar dan Muhammad Ibn Ka'ab dan Said Ibn Aslam dan kota ada mereka membicarakan sebuah hadis yaitu tentang peristiwa adanya seseorang yang ikut di dalam perang Tabuk. Kemudian orang tersebut berkata, tidak pernah kami melihat adanya para pembaca-pembaca Al-Qur'an kita yang lebih besar perutnya, lebih rakus dan lebih pendusta lisannya dan paling penakut tatkala bertemu dengan musuh. Itu mereka yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Maka tatkala itu Auf bin Malik berkata kepada orang tersebut, katanya dusta. Lakin naka munafik, penakan tatkala itu munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku akan menghabarkan perihalmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Auf ila Rasulullah liyukhbirahu fawajatal qur'ana qad sabaqahu. Maka Auf pergi berkekas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakannya, mengabarkannya. Namun ternyata Al-Qur'an telah mendahulunya. Baca'a dzalika ar-rajulu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka begitu jika orang tersebut datang ada kepada Rasulullah SAW, waqad tirtahala wa raqibana qatahu. Namun Rasulullah SAW telah berangkat dan menaiki untanya. Faqala ya Rasulullah innama kunna nakhudu wa natahaddatsu haditsar ra'bi naqtahu bihi ana at-tariq. Dengan mengatakan, wahai Rasulullah, hanya kami bercanda. Kami tadi hanya bercanda dan bermain-main. Kami ngobrol sebagaimana obrolnya orang-orang yang di tengah perjalanan dalam rangka untuk melepas kebosanan. Qala Ibnu Umar, maka berkata Ibnu Umar, ka'ani angdur ilaihi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa anna al-hijarata tanqubu ridlaihi. Seolah-olah aku melihat orang tersebut bergelantung sambil memegangi tali kekang unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kakinya membentur batu-batu. Wa yaqul innama kunna nakhudu wa na'ab, dengan mengatakan kami hanyalah bercanda dan bersenda gurau saja. Maksudnya bukan main-main. Fayaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadanya dengan membaca ayat yang turun ketika itu, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah kepada Allah, apakah kepada ayat-ayat Allah dan Rasulullah kalian mengolok-olok? Mayaltabitu ilaihi mayaziduhu alihi. Maka Rasulullah tetap tidak menoleh kepada orang tersebut dan tidak menambah jawabannya kecuali hanya membaca ayat yang baru saja turun. Qala Syarih rahimahullah ta'ala, asharul ijmali, keterangan secara global di dalam hadis tersebut, yang dikatakan oleh Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim dari hadis Ibnu Umar, dan disahkan oleh Syekh Mukbil di dalam Musnad, dan sanadnya hasan, dan dihasankan oleh Ibnu Abi Hatim rahimahullah. Beliau menyatakan yuhbiruna Abdullah ibn Umar wa jama' wal jama'atul ladina ishtaraku fi riwayatil hadis radhiyallahu anhum. Abdullah ibn Umar dan jama'ah dari para sahabat, kumpulan, dan ada juga yang tabi'in, mengkhabarkan kepada kita pada riwayat hadis yang mereka riwayatkan, anna rajulan munafiqin fi ghazwati Tabuk akhada yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu. Bahwasanya ada seseorang dari kalangan orang-orang munafik di peristiwa perang Tabuk, dirinya telah mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yastahzi'u bihim mutahiman lahum bi hubbil akli wal kadhibi wal jubni. Dan dia mengolok-olok Rasulullah dan para sahabatnya, menuduh mereka orang-orang yang senang makan, rakus, senang berdusta, dan senang menjadi pengecut, indal liqa, tatkala menghadapi musuh. Wa anna Auf ibni Malik akhadul muslimin as-sadiqin ghadiballahu wa rasuluhu. Wadiba lillahi wa rasulihi. Dan sungguhnya sahabat yang bernama Auf bin Malik, salah seorang dari mereka yang jujur, marah karena Allah dan Rasulnya. Fa'angkara ala zakal munafik wa kadzabahu wa tawa'adahu. Kemudian beliau mengingkari munafik tersebut, mendustakan dan mengancam. Bi annahu sayukhbiru bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan dikabarkan, dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakinnal wah sabaqa Auf ibni Malik ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akatan tapi wahyu telah mendahului Auf bin Malik yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wanajala fi sya'nihim Qur'anan yakshifu halahum wa yaqdihu sariratahum wa yu'linu kufrahum. Maka turun sebuah ayat, satu ayat di dalam Al-Qur'an mengabarkan tentang keadaan mereka, orang-orang munafik, menyingkap keadaan sebenarnya dan membuka aib, membuka rahasia mereka dan mengumumkan kekafiran mereka. Wa anna munafiqa qad jaa'a liya'tadhira min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi a'dharihil batilah. Dan sungguhnya seorang munafik tersebut telah datang kepada Rasulullah minta udzur dengan memberikan alasan kepada Rasulullah SAW dengan alasan-alasan yang batil. Falam yaltafit ilaihin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh kepadanya, tidak menggubris. Walam yalqalahu balan. Dan juga tidak memperdulikan. Walam yaqim, walam yukim lahu waznan. Dan juga tidak menghargai sedikit pun alasan yang dikemukakan. Wa innama ajabahu bil ayah alladzi nazalat fi sya'nihi wa amsali. Dan hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab orang tersebut dengan membaca ayat yang turun yang membongkar keadaan dirinya dan semisalnya. Qala syarah rahimahullah ta'ala al-fawaid, faedah-faedah yang bisa diambil di dalam hadis tersebut. Al-ula yang pertama, khatar al-munafikina al-islam wa ahlihi. Bahayanya keberadaan orang-orang munafik di dalam Islam dan bahayanya terhadap kaum muslimin. Karena orang-orang munafik adalah orang-orang yang menyembunyikan kekafiran kemudian masuk ke barisan kaum muslimin, bukan dalam rangka beriman dan menguatkan keimanannya dan menguatkan Islam, tidak, namun sebaliknya gembosi, membuat keraguan di tengah-tengah kaum muslimin dan membuat fitnah, mengadu domba di antara kaum muslimin. Asana yang kedua, sabuddin min alamatin nifaq wal itiqa al itiqadi. Mencela agama ini termasuk dari tanda-tanda kemunafikan yang bersifat keyakinan. Itiqadi yaitu munafik akbar, kemunafikan yang bisa mengeluarkan dirinya dari keislaman. Asah bukdul muslimin batang kusuhum kufrun, batanak kusuhum kufrun. Yang ketiga, membenci kaum muslimin dan melecehkan mereka, ini termasuk dari perbuatan kekufuran. kita diperintah apa? Rahama bainahu. Untuk saling berkasih sayang di antara kaum muslimin. Tidak membenci mereka, bahkan menyayangi. Ar-rabi'ah wujubul mubadarati ila ingkari munkar. Yang keempat, wajibnya bersegera mengingkari kemungkaran. Dan tentunya apa? Tentunya dengan kaidah-kaidah, dengan hikmah, dan tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Abu Idris Malik berani ya kan? Kenapa? Karena di waktu itu yang berkuasa kaum muslimin. Rasulullah SAW pemimpin. Sedangkan orang munafik karena segelintir orang saja berkuasa atas mereka. Namun begitu Rasulullah SAW hanya menghardik mereka, orang-orang munafik, memberikan pelajaran dengan apa? Dengan ancaman dari Allah SWT. Qad kafartum ba'da imanikum. Sungguh kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Karena orang-orang munafik ini orang-orang yang menganggap Islam ya. Kalau misalnya dikasih tindakan, dikasih hukuman, maka akan apa? Akan tersebar nanti. Biasanya Rasulullah SAW mendolimi saudaranya, mendolimi kaum muslim yang lain. Al-Khamisah Sidku Imani Auf Ibn Malik Radil Anhu. Yang kelima, jujurnya keimanan sahabat Auf Ibn Malik Radil Anhu. Dan ini adalah keutamaan bagi beliau Radil Anhu. Salisahu Al-Jadu Wasfis Syahsi Bin Nifak Ida zahra minhu ba'du alamatihi. Yang keenam, bolehnya mensifati seseorang dengan munafik jika memang benar-benar tampak tanda-tanda kemunafikannya, tampak betul jelas, sebagaimana yang ditemui oleh Auf Ibn Malik. Surah yang mengatakan pada Rasulnya kaum muslimin. Sabiah yang ketujuh, isbatu mukjizati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam isu nazala alaihi wahyu bidzalika qabla maji'i Auf. Ditetapkannya adanya mukjizat bagi Rasul, bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala turun beliau wahyu sebelum kedatangan Auf bin Malik. Enggak, Pak. Wahyu cepat turunnya. Padahal wahyu turun dari mana? Dari atas langit yang tujuh ya. Minah adamu kuburi udril mubtilin. Yang ke-8, tidak diterima alasan-alasan yang batil. Alasan-alasannya orang yang batil. Tasi'ah wujubu atasyadud di radha'il musta'zi'ina biddin. Wajibnya bersikap keras dalam membantah orang-orang yang mengolok-olok agama, mencela agama. Dengan apa? Dengan sikap keras. Bagaimana yang ditunjukkan oleh Auf Ibn Malik. Munasabatul hadis lil bab sunan hadis terhadap bab haitsu dalal hadis al mutadamminul ayatu ala kufri man istahza billah au kitabihi au rasulihi, di mana hadis ini terkandung pada ayat atas kafirnya orang yang mengolok-olok Allah, mengolok-olok kitabnya, dan mengolok-olok rasulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada bab selanjutnya. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, bab qalilahi ta'ala, bab firman Allah subhanahu wa ta'ala, wala'in azaknahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masathu al-ayah. Qala Allahu ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam surat Fussilat ayat 50, Fussilat atau ayat Qasas. Walain azaknahu rahmatan minna min ba'di dharra'a masadhu la yakulanna hadali bama adun sadaqa imatan walain ruji'tu ila rabbi inna li indahu lal husna falanunabbi'anna alladhina kafaru bima amilu walanudziqannahum min azabin ghalidh. Dan jika kami, Allah SWT, memberikan kenikmatan kepada mereka, setelah mereka tertimpa kepayahan, setelah mereka tertimpa kesakitan, setelah mereka tertimpa kefakiran, la yakulunna hadzali, ini memang jatah saya. Jatah saya, dan ini menunjukkan bahwasanya Allah SWT ridho terhadap amalku. Amal apa? Amalan kekafiran. Dan jika Allah SWT memberikan rahmat kepada orang-orang kafir setelah mereka ditimpa dengan kesusahan, kepayahan, kesakitan, kefakiran, maka mereka menyatakan ini memang sudah menjadi hak kami. Berarti Allah ridho terhadap amal kami. Ini apa persangkaan yang salah? Wa ma'adun nasa'ata qa'imatan, dan aku menyangka bahwasanya hari kiamat itu tidak akan ditegakkan. Wala irji'tu ila rabbi innali indahu lalhusna, dan jika aku dikembalikan kepada Rabbku, sungguh aku akan mendapatkan kebaikan di sisinya. Menyangka bahwasanya apa? Perbuatannya, sikapnya tatkala menentang para rasul menjadi amalan yang diridhai oleh Allah, dan akan mendapatkan balasan yang baik. Falanunabbi'anna alladzina kafaru bima amilu, maka sungguh kami Allah SWT akan kabarkan kepada orang-orang kafir dari apa yang telah mereka kerjakan, amalan-amalan kekafiran nanti di hari kiamat. Falanudziqannahum min adzabin ghalidh, dan sungguh kami akan merasakan kepada mereka akan ditimpanya azab yang pedih, yang keras. Karena apa? Yang pertama kufur nikmat, yang kedua su'udzon, bahwasanya nikmat yang dia dapat ini kenapa? Karena kekafiran dirinya. Yang kedua, mereka kafir terhadap hari kiamat. Yang ketiga, mereka apa? Menyangka bahwasanya dirinya akan mendapatkan pahala kebaikan dengan kekafirannya. Maka Allah SWT mengancam kepada mereka yaitu akan apa? akan ditampakkan amalan-amalan keburukan mereka nanti di hari kiamat, dan akan dirasakan kepada mereka, ditimpakan kepada mereka azab yang keras. Qala Asy-Syari rahimahullah ta'ala asyara ijmali, keterangan secara global di dalam ayat tersebut. Yubirun Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhil ayah annahu idha an'ama bisihati wal afiyati wal ghani atau wal ghina ala insanil kafir aw syakka ba'dama kana yata'asalu fil maradi wal kufri wal faqri. Allah SWT menghabarkan kepada kita di dalam ayat tersebut, jika Allah SWT memberikan kenikmatan berupa kesehatan, berupa keluasan dan kekayaan kepada manusia yang kafir atau kepada orang-orang yang ragu-ragu di dalam keimanannya, setelah mereka mengalami kesusahan, kesakitan, kepayahan, kefakiran, lan yashkurillaha ala tilkan ni'ami, mereka orang-orang kafir tidak akan bersyukur kepada Allah dengan nikmat tersebut. Za'iman annahu mustahiqqun laha 'ala Allah, bahkan menyangka bahwasanya wajib bagi Allah untuk apa memberikan haknya, hak kenikmatan kepada orang-orang kafir atas apa yang telah diperbuat dari kekafirannya. Maka ini bentuk kurang ajaran terhadap Allah SWT. Suma bayyana subhanahu wa ta'ala anna sahab dhalika huwa syakkuhu bil qiyamis sa'ah. Kemudian Allah SWT menghabarkan sebab mereka bersikap demikian karena mereka ragu-ragu atau bahkan kafir dengan adanya hari kiamat, wama ba'daha minal ba'si wan nusyur, dan ingkar terhadap apa-apa yang setelah hari kiamat, dari hari berbangkit, hari dikumpulkan seluruh makhluk untuk mempertanggungjawabkan amalannya. Wa annahu tamada ila aktsari min dzalika, fil jahlihi wa hamaqatihi wa da'anahu sayajidu rizqal al-hasan indallahi yawmal qiyamah. Bahkan lebih jauh dari itu, dengan kebodohannya, dengan kedungannya orang-orang kafir tersebut, mereka menyangka bahwasanya mereka akan mendapatkan rezeki yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat sebagai balasan yang baik atas perbuatan kekafirannya. In huwa bu'isa wa nusyira summa yatawa'adahu Allah Subhanahu wa taala bi annahu sawfa yuhsi a'malahu. Amaluhu. Dan mereka menyangka jika memang nanti dibangkitkan kemudian dikumpulkan, mereka diri, orang-orang kafir akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah. Kemudian Allah SWT mengancam mereka dengan apa? Nanti akan dihitung, akan ditampakkan amalan-amalan kekafiran mereka, wayukbiruhu bima biha yaumal qiyamah, dan akan menghadapkan, mengabarkan amal-amal mereka nanti di hari kiamat, summa yujazihi alaiha bil adzabis syadid. Kemudian setelah mereka sadar ternyata amalannya adalah amalan buruk, amalan yang jelek, amal yang salah, sehingga mereka menyesal dan takut, di hadapan mereka adalah api yang berkobar-kobar. Kemudian Allah SWT membalas mereka dengan azab yang berat. Banyak juga lah. Kalau sehari rahimahullah ta'ala al-fa'awet faedah bacaan yang bisa diambil. Ulah yang pertama, anna khaira wassalam muqaddaran minallahi ta'ala. Bahwasanya kebaikan dan kejelekan ini telah ditakdirkan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Asana yang kedua, wujubu syukrin nikmah. Wajibnya mensyukuri nikmat. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah. Dan apa yang kalian dapatkan dari kenikmatan, maka itu semuanya datang dari Allah. Asalisa subuhu qiyamis sa'ah. Ditetapkan akan ditegakkannya hari kiamat. Rabya asyaku fil kiamati kufran biha. Ragu-ragu terhadap hari kiamat berarti mengkufuri hari kiamat tersebut. Hari kiamat itu ada atau tidak ya? Ya, yang penting saya berah. Nanti kalau tidak ada ya berarti saya beruntung. Kalau tidak ada berarti saya rugi. Berarti apa? Ragu-ragu berarti. Ya kan? Ragu-ragu, enggak yakin. Bahaya yang seperti ini. Al-Qamisah al-imanu billah la yugni anil imani bil ba'si. Iman kepada Allah ini tidak cukup hanya beriman kepada hari berbangkit saja, namun dengan apa? Dengan mensyukuri nikmatnya, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan yang lainnya. Asadiyah isbatul jazai wal hisabi. Ditetapkannya adalah adanya hari pembalasan dan hari hisab, dihitung amal-amal manusia. Munasabatul ayatil bab, kusun ayatil darbab, haitsu dalatil ayatu ala anna nisbatan ni'ami ila ghairillahi kufrun biha. Di mana ayat ini menunjukkan menisbahkan nikmat kepada selain Allah berarti mengingkari nikmat Allah, kufrun nikmah. Munasabat ayat li tauhid, kesan ayat ini dari tauhid, yaitu hurimatul ayatu nisbatun ni'ami ila ghairillah li'anna dhalika israfun fir rububiyyati. Di mana ayat ini mengharamkan menisbahkan nikmat kepada selain Allah, karena ini bentuk mempersekutukan Allah SWT dalam rububiyah. Wallahu ta'ala bismillah barakallahu fikum wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sallam alhamdulillahi rabbil alamin.